rasa cinta sejati tak adanya ada dalam cerita legenda. Wajahmu dalam nadi, ku berharap kau takkan pernah tinggalkan. Apa rasa cinta ku terasa kasih sayangku. Apa kau tak merasa padaku, kau tak merasa kasih sayangku. Dengarkan sebuah lagu.